celebrarla o una cena fuerte, como para tú. Mabes minggu kemarin kita membahas lam alif. Kali ini saya coba untuk membahas makna kata sabar. Oh ya. Tapi maaf sebelumnya, saya tadi tiduran sebentar, jadi kelihatannya kurang belum full sama sekali. Gak apa-apa, nanti kita sambil ngobrol apa untuk memancing biar agak fresh. Sering kita dengar kata ini, setiap orang bisa mengucapkan kata ini, sabar, sabar, sabar. Tetapi kita sendiri kadang-kadang tidak memahami sampai seberapa jauh konteks kata sabar itu sendiri. Nah, saya coba Mas Hariri. Sabar itu apa toh? Ya. Dalam rangkuman yang saya buat, saya memang tidak menyebutnya sabar. Yang saya sebutkan syukur ikhlas pasrah. Tapi ada proses di situ. Sabar tidak bisa dicari, tapi proses pada ujungnya sabar. Mas sabar. Ya. Tadi setelah melampaui setelah apa prosesnya ya. itu yang kita sebut ya. Sabar. Setelah menerima, setelah bisa pasrah, setelah bisa syukur. Jadi pusat akumulasi dari ketiga itu tadi akhirnya menjadikan kita menjadi sabar. Kalau Pak Sis, sabar itu apa coba? Kalau biasanya itu sabar itu dalam bentuk apapun dalam kemudian kita diuji atau kemarin di dalam siapa di sini ini yang nggak ini. Jadi ada yang diberikan ke kita, ada yang jadi kita. Kalau mana nang? Sama dengan itu pak. Pak Sis. Yeah. Jadi biasanya orang sabar itu kan diuji dengan gak enak aja. Sabar, padahal enggak, nikmat juga harus sabar. Mendorong nafsu harus sabar. Jadi cenderung berhubungan dengan sebuah ujian ya, yeah. Sebuah proses. Mari saya coba. Sabar menurut saya menerima dengan ikhlas apapun bentuk baik itu kebahagiaan ataupun menerima semuanya. Nah, ya oke. Sabar, sabar ini mustahil. Nah, ini juga nggak lepas dari apa yang kita bahas kapan hari dari kata Pak Rok. Waktu ingat waktu kita membahas Al-Bari sama Al-Bir. Al-Bir adalah kebajikan. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke barat, ke timur, atau itu sebagainya, tapi kebajikan adalah ternyata distribusi. Bagaimana kita memberikan apa yang kita cintai kepada orang lain. Tidak mungkin kita mencapai derajat kebajikan sebelum kita sendiri memberikan apa yang kita cintai kepada orang lain. Jadi di sini ada juga kata Barok. Nah, kita lihat sebentar kata Barok. Pak dalam kedalaman, kok putaran atau berbagai hal. Barok. Ini juga Barok. Jadi elektron yang mengelilingi inti atom itu juga barok, karena ruang yang berputar juga. Bumi berputar itu juga barok. Bumi mengelilingi matahari itu juga barok. Jadi yang semuanya itu sifat ruangan berputar itu adalah barok. Ini semesta, tata surya juga sebuah contoh dari barok. Di mana kata barok ini benar-benar luas. Ini adalah kata barok itu mulai dari contoh sebuah atom hidrogen sampai membesar ke bumi itu sendiri, semesta, galaksi, Semuanya ruang yang berputar. Konsisten, mulai yang kecil sampai yang terbesar. Pak Ron juga, ini review. Akhirnya kata ini membentuk kata daratan, albar, albari. Ternyata daratan yang kita injak ini adalah juga ruang yang berputar. Continental drift, istilah geografi memperkenalkan continental drift, yaitu pergeseran lempeng benua dikarenakan dari pengapungan kerak benua ini terhadap dari inti bumi yang cair. Atau albir, maaf ini alfa. Nah ini albir, kebajikan yang dicarakan tadi. Ini hanya review ya. Lalu sekarang kita menginjak ke kata Fakro. Jadi huruf sot ditambah huruf Fakro. Fakro tadi kita sudah hafal. Sekarang kita tinjauan ini lebih banyak ke tinjauan huruf sotnya. Sekarang kita buka makna dari huruf sot. 200. Jadi sot, makna kata dasarnya adalah tunduk. Mengenai posisi berarti sebagai subjek menundukkan, sebagai objek berarti ditundukkan. Tunduk juga berarti melihat ke bawah. Melihat ke bawah itu juga bisa berarti memperhatikan. Tunduk juga bisa berarti taat, patuh. Taat juga berarti tidak macam-macam, lurus, sejajar. Taat juga berarti patuh, patuh itu berarti mau diatur, teratur, rapi, bersih. Orang malu juga tunduk, tunduk juga mengindikasikan hormat terhadap sesuatu. Jadi kita ingat kalau orang Jepang atau orang apa, bagaimana kita mereka menghormat dengan menundukkan disot. Jadi tunduk juga berarti respect. Yang menandakan seseorang tunduk juga bisa berarti orang tersebut takut. Orang takut juga rata-rata orang tersebut akan tunduk. Dan orang yang tunduk takut biasanya nggak banyak omong dan biasanya senyap. Tunduk juga bisa mengindikasikan seseorang tersebut tafakut, merenung, berpikir. Jadi ini kedalaman dari huruf sos. Nah sekarang kita aplikasikan kata sos pada huruf ba'ro. Ini Al-Baqarah 153. Saya orang-orang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau kita perhatikan ayat ini, ternyata kata sabar itu mendahului kata sholat. Jadi seseorang diperlukan bisa sabar dulu, baru dia bisa melaksanakan sholat yang sempurna. Karena di Al-Quran tidak ada sesuatu yang tidak sengaja ya. Sedetil-detilnya penempatan kosakata atau apa, semuanya mempunyai makna dan semuanya mempunyai arti. Tidak, ya kalau kita ngomong bahasa manusia, mungkin terbaliknya sebuah kata atau sebuah itu masih bisa dimaklumi. Tapi untuk Al-Quran, hal itu benar-benar tidak bisa ditolerir. Jadi sebuah penempatan kosakata dalam sebuah ayat atau kalimat itu sudah merupakan perhitungan yang benar-benar matang. Dalam? Iya. Dan ini, ternyata Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Enak sekali jadi orang yang sabar. Bisa ditemani Allah. Cuma masalahnya, apakah sabar itu? Nah, ternyata di sini. Bagaimana untuk sabar? Abu Sirat 35. sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Agar mudah dicerna, saya sudah bikin grafik. Jadi sifat yang baik itu hanya diberikan ya. Jadi tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar. Sikap yang baik, sifat yang baik. Kalau ini Quran yang ngomong. Sifat yang baik hanya diberikan kepada orang yang sabar. Jadi ini jauh lebih luas ternyata dari pengertian sabar menurut pengertian kita sehari-hari. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Jadi kalau Allah sudah menetapkan seseorang yang mendapatkan hikmah, mendapatkan hidayah atau hadiah dari Allah, baru dia diberikan sifat sabar. Sifat ini tidak akan diberikan kepada orang yang merugi. Jadi orang yang pasti mendapat keuntungan baru diberi sifat sabar oleh Allah. Nah kalau orang sudah diberi sifat sabar, baru dia diberi sifat-sifat yang baik. Ini kalau kita dari bottom up ya. Kalau kita dari up ke bottom, jadi seseorang itu pasti diberi sifat yang baik. Dengan sifat yang baik, dia akhirnya menjadi sabar. Dengan sabar tersebut, dia bakal mendapat keuntungan yang sangat besar. Ini Al-Fusilat 35. Bisa dicek nanti di plastik. Jadi ini kadang-kadang ayat-ayat yang jarang kita buka. Al-Fusilat itu pada shop juga, Pak. Iya. Iya. Pak, kebaikan. Shop. Tunduk. Lam ditujukan pada diri. Jadi ketundukan yang sangat baik terhadap diri. Itu Al-Fusilat. Bisa ngerti dengan saya. Masalahnya satu, ini Al-Quran sendiri ternyata juga memberikan barrier. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai itu? Al-Kahfi 68. Ini ayat-ayat yang jarang kita buka. Jadi Al-Quran sendiri akhirnya menjawab kita. Bagaimana kita sebenarnya dapat sabar? Bagaimana kita bisa ngomong sabar? Kalau kita sendiri belum ada pengetahuan mengenai hal itu. Makanya akhirnya orang kebablasan, oh sabar itu untuk batas sih. Sabar itu untuk menghadapi sesuatu yang cobaan. Tapi kalau sabar itu meliputi segala sesuatu yang baik, sifat yang baik, berarti sabar itu sendiri sebenarnya lebih daripada yang kita kenal selama ini. Ini, saya bikin grafiknya juga. Kita sering ngomong sabar, tapi belum punya pengetahuan. Nah ini coba untuk ke depan kita juga saling menggali. Karena dalamnya pengetahuan ilmu masalah sabar ini sendiri. Jadi ini sebuah pembahasan yang terus menerus. Karena ini adalah sebuah proses juga. Seperti Mas Haryadi bilang tadi. Dalam seluruh aspek kehidupan. Itulah sabar. Sekarang kita bahas untuk agar mudah parameternya. Kita coba meninjau kata sabar ini dari terutama dari huruf sab. Sakrop, putaran Tuhan, sot tunduk. Jadi tunduk terhadap putaran Tuhan. Bisa dicerna enggak ini? Putaran Tuhan. Apa-apa yang berputar di sekeliling kita. Boleh? Atau lingkungan? Jadi menjadi habitat. Ya. Nah, kalau kita ambil, ya, atau lingkungan juga bisa. Ini ruang berputar juga lingkungan, masyarakat sekeliling kita. Nah, kalau stop tunduk, kita artikan melihat, memperhatikan. Yang dimaksud kata sabar itu sendiri adalah bahwa kita juga harus memperhatikan lingkungan, memperhatikan area yang sekitar kita. Ini juga mencakup makna sabar itu sendiri. Jadi orang yang sabar itu orang yang tidak acuh terhadap hal sekelilingnya. Ya. Nah ini, ternyata sabar melebihi dari ekspektasi kita. Bukan hanya menerima. Memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita, ya, itu adalah termasuk sabar. Sehingga jangan salah kalau ada hadis masalah tetangga, masalah apa, dikit-dikit tetangga, kita harus baik sama tetangga, ada apa-apa kita harus memberi tetangga, sehingga sampai ada hadis Rasulullah, jangan-jangan warisan kita pun harus diberikan ke tetangga, saking bagaimana Islam mengajarkan kita hormat kepada tetangga. Sehingga Rasulullah sendiri sampai mengulangi tiga kata ini, sungguh tidak beriman, dan sungguh tidak beriman orang yang sampai menyakiti hati tetangganya. Ternyata untuk melaksanakan hadis ini, itu dibutuhkan kesabaran. Nah, ini kata sabar yang sudah diterima. Membutuhkan kesabaran. Jadi, hal yang pertama dari sabar itu kita harus memperhatikan sekitar kita. Nah, sekitar itu juga relatif ya. Karena kita banyak bergerak juga sekitar lingkungan kita, perumahan mungkin, atau sekitar tempat bekerja. Jadi, tapi ini ada positif juga. Kenapa kita katanya sabar itu juga harus, ini adalah observasi. Bagaimana kita bisa mengerti terhadap sesuatu yang baik atau buruk terhadap kita, kalau kita tidak mengobservasi lingkungan yang kita tempati. Jadi kalau kita kemana-mana sebagai sikap orang yang sabar, begitu kita menginjak tempat yang baru, sebagai orang yang sabar, hal pertama yang harus kita lakukan adalah observasi lingkungan. Ini kata sabar. Adaptasi terhadap lingkungan. Dan adaptasi ini sangat luas. Karena adaptasi ini nanti juga menentukan apakah kita bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar, apakah kita juga tidak bertengkar dengan apa yang ada di situ, apakah kita juga harus bisa menerima apa-apa yang di lingkungan tersebut. Ini kalau kata tunduk, kita hubungkan sort dengan kata memperhatikan. Itu menghindar juga bisa, Pak. Tidak menghindar juga bisa. Nah ini ada nanti istilah-istilah anu sabar. Jadi nanti ada itu Pak Nona. Nah sekarang kalau kata tunduk itu diartikan kepada taat. Lalu bakro itu kita artikan elektronnya mengelilingi intinya. Atau planetnya mengelilingi pusat tata suryanya. Misalkan makom kita, anggap aja kita elektron. Elektron itu dalam, kalau atom hidrogen, elektron mungkin cuma satu. Tetapi dalam atom karbon, oksigen, ini elektron bisa berjumlah sampai 8. Misalkan makom kita adalah pada lintasan ketiga. Lalu ini adalah bakro, ruang berputar. Dihubungkan dengan kata sok. Tunduk kepada ruang putaran kita. Jadi kata sabar ini sendiri bisa juga diartikan tahu diri di mana tempat kita. Ini juga masuk dalam kategori sabar. Karena untuk memindah level di antara, misalnya gini, contohnya gini. Kita misalkan menginginkan menjadi seorang bupati. Kita tahu syarat menjadi seorang bupati minim misalkan mempunyai uang misalkan 1 miliar. Untuk menjadi bupati minim paling tidak kita punya harus konstituen misalkanlah orang yang bisa mendukung kita misalkan dianggap saja 500 ribu orang. Itu yang tidak kita tempuh. Tetapi ternyata uang yang kita punya saat ini misalkan baru 50 juta. Konstituen yang kita kumpulkan mungkin tidak lebih daripada 1.000 atau 5.000 orang. Nah disinilah kata sobat, tunduk kepada putaran ruang. Tunduk kepada di mana makom kita berputar. Kalau memang makom kita baru sanggup untuk uang misalkan 50-100 juta dan konstituen kita misalkan orang yang mendukung kita baru 5.000 orang, kalau kita menginginkan jadi seorang bupati, berarti orang ini tidak sabar. Lalu kalau dia sampai berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku sebagai bupati, bukannya Allah enggak mau mengabulkan doa orang ini, tetapi orang ini yang enggak tahu diri. Ini kategori sabar. Tunduk kepada putaran ruangannya dia. 50 juta itu PRT. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi ya. Soalnya kalau udah ngomong ke politik sama uang, gampang bayangannya. Ini juga termasuk dalam kategori sabar. Jadi kita tunduk kepada ruang putaran kita. Melayakkan katanya. Harus melayakkan diri. Ya, seperti itu. Jadi disinilah kita dituntut mengerti apa itu sabar. Sehingga dengan kita paham, kita tunduk, tahu diri kita, di mana posisi kita. Kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Dan dari situ kita lebih mudah juga untuk bersyukur. Dan dengan kesabaran itu kita bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi dengan cara yang makruf. Kalau kita sudah tahu parameternya. Misalkan dalam sebuah kantor, kita ada kompetisi mungkin antar karyawan atau apa. Ada sebuah jabatan yang mungkin diperebutkan di departemen kantor tersebut. Misalkan jabatan di kantor tersebut membutuhkan level pendidikan sekian. Ini sekian sudah parameter. Jika kita belum mencapai level parameter tersebut, ya kita harus sabar. Dalam artian, tunduk kepada apa yang sudah kita miliki, belajar untuk mencapai level tersebut. Setelah level kita mencapai parameter yang disebutkan, barulah kita bisa bersaing dengan di level tersebut. Ini juga dalam kategori sabar. Ini arti tata tunduk dalam arti kita sebagai objek ya. Jadi kita tunduk, taat, kita memaklumi, memahami di mana kita berada. Bagaimana kondisi kita. Sehingga kalau kita sudah tahu posisi kita di sini misalkan, kita mau melangkah ke sini, perhitungannya jauh lebih mudah. Tetapi bagi orang yang sabar, orang yang tidak sabar, kalau dia belum tahu posisinya, dia akan sulit untuk menentukan posisi yang hendak dia raih untuk kemajuan. Karena dia tidak punya tolok ukur. Lalu sabar juga bisa ada kata tunduk, kalau kita sebagai subjek menundukkan. Orang yang sabar, berarti orang yang bisa menundukkan ruang sekitarnya. Orang yang sabar, orang yang bisa menerima, memahami, dan memanfaatkan apa yang ada di sekelilingnya. Dia bisa menundukkan ruang berputar. Dia bisa menundukkan lingkungannya. Menundukkan di sini kita diajari di Al-Quran oleh Islam untuk dalam arti positif ya. Jadi misalkan kita dalam hal bertangga, ada tetangga kita yang selalu mencari masalah. Misalkan gitu, kita anggap tetangga yang salah, bukan kita yang salah. Kalau orang tersebut sabar, dia harus bisa menundukkan kondisi tersebut. Contoh misalkan, tetangga mencari masalah. Bagaimana bisa menundukkan situasi? Ya sudah, setiap apapun yang kita punya, dan kita anggap layak, kita antar aja ke tetangga. Lama-lama apa? Walaupun tadinya mengajak bermusuhan, dia akhirnya berbalik berpikir positif suatu saat. Loh, aku sudah marah, aku islami, aku kok cita-cita. Akhirnya suatu ketika dia pasti berpikir, dia punya apa-apa, akhirnya kita pun akan dianggap. Inilah juga yang dinamakan sabar. Bisa menundukkan sekeliling kita. Tahap ini bisa dimengerti. Ternyata luas ya, sabar ya. Nah, makanya Al-Quran tadi langsung menyelidiki kita. Bagaimana kita bisa sabar atas sesuatu, kalau kita jadi pengetahuan mengenai sabar itu, ternyata sabar itu melingkupi seluruh aspek kehidupan. Boleh dikata, sebenarnya, sabar itu habal minana, sholat itu habal minana. Jadi dua-duanya harus kerangkum semuanya. Sab yang satunya tunduk, menundukkan kepada lingkungan, kalau sholat kan tunduk ditujukan yang menguasai diri kita. Jadi sebenarnya atas ke bawah ini adalah sholat, samping kanan kiri adalah sabar. Jadi minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita kembalikan kepada ayat tersebut, bagaimana cara meminta tolong? Satu, sabar. Berarti kita, cara minta tolong kepada Allah, kita tahu diri. Kita sebagai makhluk. Kita sebagai abdi. Kalau kita memang sabar, kita tahu diri. Kalau kita menjadi abdi, ya udah. Jangan menyalahkan orang lain, kita salahkan diri kita di hadapan Allah. Lalu kita minta kepada Allah menurut kondisi kita. Itu minta tolonglah dengan sabar ya. Jadi minta tolong jangan langsung overlapping ya. Sesuatu yang secara logika kita tidak bisa meraih atau di luar parameter kita. Tetapi kita minta Allah untuk mewujudkan hal tersebut. Ya memang Allah bisa. Tidak ada yang tidak mungkin oleh Allah. Tetapi namanya kita hamba makhluk. Ya paling tidak kita tahu diri lah. Sekarang kita hidup biasa-biasa. Lalu kita ngotot berdoa ingin jadi presiden. Terus enggak dikabulkan. Kita salahkan Allah. Sholat siswi kok ya dong aku enggak bisa. Terus kita sudah gini, ini kok kaca masih belum. Ini bukan salahnya Allah. Allah bisa membalikkan kita. Ternyata kita yang enggak sabar, kita yang enggak tahu diri. Jadi ini salah satu maksud dari mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Jadi kita kalau minta tolong kepada Allah, satu, kita ngaca dulu. Misalkan kita belum dikabulkan, kita ngaca lagi. Apakah kita telah menjaga peribadatan kita? Apakah kita telah menjaga apa yang kita makan? Apakah kita telah menjaga bagaimana kebersihan dari kalbu kita? Itu makna dari sabar, sebagian dari makna sabar. Makanya Allah beserta orang yang sabar. Beserta sabar itu disangka. ini sab dalam arti kita tunduk, menundukkan. Nah, makanya betul juga secara klise, secara bahasa umum kita harus sabar. Cara menundukkan lingkungan pun kadang-kadang kita juga kurang begitu terampil. Yang kita harapkan orang mengerti kita. Tapi kita jarang untuk mau mengerti orang lain. Ternyata untuk bisa mengerti orang lain adalah sebagian dari makna sabar. Mau mengerti lingkungan kita. Misalkanlah, kita misalkan di Bali. Kita hidup di sekeliling misalkan umat Hindu. Kalau kita asal mencela, orang kok gini, orang nyembah ini, anu gini, ini kok segini kan. Terus terang kita bukan termasuk orang yang sabar. Tetapi orang yang sabar, orang tersebut satu, dia observasi terhadap lingkungan. Dia memperhatikan dulu di mana dia hidup. Lalu dia tunduk terhadap lingkungan tersebut. Dia mengamati dan dia bisa menerima lingkungan tersebut. Lalu pada saatnya dia harus bisa menundukkan lingkungan tersebut. Oh ternyata kebiasaan orang ini seperti ini. Sebenarnya niat mereka maunya seperti ini. Nah, kalau kita sudah bisa semacam itu pada saat itulah kita bisa siap. Bagaimana menundukkan lingkungan yang kita diami dengan cara yang mahal. Tetapi kalau belum kita sudah menjelajah apa, jangankan untuk siar, bisa-bisa kita sudah diusir oleh lingkungan kita. Lah kalau kita sudah sampai terusir kepada lingkungan kita, berarti sebenarnya kita tidak bisa menundukkan lingkungan kita, dan berarti jangan salahkan, kita tidak termasuk orang yang sabar. Dan biasanya orang yang gak sabar, berarti dia tidak mempunyai sifat-sifat yang baik, dan karena dia tidak punya sifat yang baik, maka dia tidak memperoleh keuntungan apa yang telah dijanjikan Allah. Jadi ini berimbas ya. Jadi orang yang tidak sabar jangan berharap kepada keuntungan yang baik. Sabar kalau kita artikan tunduk, melihat ke bawah, memperhatikan apa yang di sekeliling. Tunduk melihat ke bawah juga berarti memperhatikan kondisi yang di bawah kita. Misalkan kita diberi nikmat oleh Allah, dalam artian mungkin kondisi ekonomi kita, lingkungan kita menengah. Orang yang sabar, orang yang mau melihat, memperhatikan orang-orang yang di bawah tandanya. Jadi bukan melihat ke atas ya. Orang yang sabar, orang yang tunduk, melihat ke bawahnya. Makanya ada juga seseorang itu, ini bahasa umum aja ya. Kita dianggap akan keterlaluan kalau kita bisa makan kenyang, sedangkan tetangga kita kelaparan. Jadi kalau kita sudah memperhatikan apa-apa yang di bawah kita, karena itu sudah termasuk yang sabar, maka kita diberi sifat yang baik oleh Allah. Dan dengan sikap baik tersebut, maka kita akan beroleh keberuntungan. Jadi orang yang tidak memperhatikan apa yang di bawahnya, jadi maaf, itu bukan termasuk kategori orang yang sabar. Orang yang tidak bisa, hanya melihat ke atas saja. Jadi melihat ke bawah, sehingga dengan sabar tersebut, dalam konteks memperhatikan orang yang di bawahnya, kita akhirnya bisa bersyukur. Ternyata sabar lama-lama merantau ke semua sektor. Jadi kita hidup enak, kita jadi mercusuar terhadap lingkungan kita. Jangan. Kalau memang lingkungan kita bukan lingkungan orang yang mewah-mewah, walaupun kita punya kemampuan yang lebih, kalau kita memang mau hidup di lingkungan tersebut, sesuaikan. Walaupun kita sanggup membangun rumah 7 lantai, kalau memang lingkungan kita adalah rumah-rumah sederhana, orang yang sabar, orang yang bisa menahan keinginan tersebut untuk bisa sejajar, sop, sejajar dengan lingkungan. Sejajar ini relatif ya, bisa lebih sedikit atau bisa kurang sedikit, namanya sejajar. Nah, tunduk tadi dalam artian menundukkan ruang sekelilingnya. Menundukkan ini adalah butuh sebuah keyakinan, butuh sebuah kemauan, dan menundukkan ini juga berhubungan dalam arti berjuang semampunya untuk lingkungan. Di sinilah juga makna kata Islam atau salam itu sendiri. Islam atau salam, sin, implementasi, lam ditujukan mim sesuatu. Jadi orang Islam, sebaik-baik orang Islam adalah orang yang berguna untuk lainnya. Jadi dia melakukan ditujukan untuk sesuatu, ada manfaat. Lah, ternyata sabar pun juga merujuk ke situ. Menundukkan lingkungannya. Jadi dia berjuang semampunya untuk lingkungannya. Di sini balik lagi, orang yang sabar ternyata bukan orang yang acuh. Orang yang mau berjuang untuk lingkungannya. Mungkin negara dulu ada HKSN ya, Hari Kesetia Kawanan. Itu ternyata juga masuk kepada lingkup yang sabar. Lingkup yang bisa dimengerti secara bahasa umum. Itu ternyata kategori sabar, berjuang semampunya untuk lingkungan, bukan untuk diri sendiri. Jadi orang yang berjuang, pahlawan ya, orang berjuang dulu misalkan tahun 45 berjuang untuk negaranya, berarti dia sudah masuk kategori orang yang sabar. Jadi pahlawan kalau memang dia memang berjuang untuk negaranya, untuk lingkungannya, itu adalah termasuk orang-orang yang sabar. Nah ini, kata sabar juga ada ayat An-Anfal 65. Tapi maaf, kadang-kadang ayat sama keterangannya memang kadang-kadang nggak berbeda. Kadang-kadang ayatnya jauh lebih banyak mengenai kata sabar. Jadi saya salah tempat-tempatkan aja. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berjuang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 musuh. Jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, akan dapat mengalahkan 1000. Ternyata di sini keuntungan orang yang sabar. Kemampuannya dia dilipat gandakan oleh Allah minimal 10 kali daripada orang-orang biasa. Kalau kita bisa melaksanakan sikap sabar, jadi minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ini kita belum ngomong masalah sholat ya, baru kita masalah sabar aja kekuatan kita sudah berlipat 10 kali, baik kekuatan batin kita maupun kekuatan secara fisik kita. Jadi orang yang sabar kalau kekuatan batinnya jauh berlipat 10 kali, insya Allah orang ini enggak bakalan kena stres ya. Saya enggak ngomong itu terus. Saya enggak ngomong itu. Jauh lebih parah lagi nanti. Paling enggak dia akan bisa terhindar dari hal yang membuat dia stres. Tapi kita juga enggak bisa mencela orang yang stres sampai stroke ya, karena Allah mempunyai skenario, Allah mempunyai rencana kepada setiap ciptaannya. Jadi ini bukan untuk menghakimi orang lain, ini untuk pembelajaran diri kita sendiri. Kalau kita sudah mulai tanda-tanda ada stres, berarti kita review di mana letak kesalahan sob kita, sehingga dengan review itu kita tahu di mana kesalahan kita, sehingga kita bisa setback lagi, menata lagi untuk balik berjuang lagi dan terhindar dari stres itu sendiri. Ini tadi tunduk, malu. Malu juga mempunyai arti yang luas. Orang yang sabar juga orang yang punya malu terhadap lingkungannya. Orang yang sabar bukan orang yang tebal muka terhadap lingkungannya. Istilahnya orang yang sabar, orang tersebut tidak bakalan bikin ulah di lingkungannya. Malu di sini juga bisa bermakna tahu diri. Sehingga Al-Quran Ali Imran 142 ayat ini sangat ekstrim sekali. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum jelas nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad atau berjuang di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ternyata salah satu syarat masuk surga sabar. Kalau kita belum tahu pengetahuan mengenai sabar, lah bagaimana kita bisa berharap masuk surga? Ya, jadi selama ini pengertian kita sabar, oh menerima cobaan yang ada, itu sebagian kecil. Sehingga akhirnya apa? Film-film sinetron kita salah mengartikan hal tersebut ya. Sehingga bagaimana sinetron yang maaf kadarnya yang buat juga bukan orang muslim ya. Bagaimana cara mereka menunjukkan orang yang jujur. Rata-rata ditunjukkan sebagai muka sikap yang lugu, bodoh, miskin. Orang yang gak punya apa-apa. Bagaimana mereka menunjukkan sikap orang yang sabar. Diinjok-injok, di ini, di apa. Diam, kayak orang gak punya daya sama sekali. Tapi ya maklum, karena memang yang membuat sinetron tersebut memang bukan orang muslim. Jadi jauh lebih parah lagi. Orang muslim sendiri kadang-kadang belum tahu makna sabar. Apalagi orang di luar muslim sendiri. Terserah maaf, kata ayat tadi, bagaimana engkau bisa sabar terhadap sesuatu padahal engkau belum mempunyai pengetahuan mengenai hal tersebut. Kata ini diucapkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Jangan, gak perlu takut, Pak. Al-Quran adalah ilmu dari semua Nabi. Terus terang saya buka ya. Kenapa setelah Rasulullah Muhammad SAW tidak ada Nabi yang lain? Karena dengan kita bisa memahami dan mengamalkan semua isi Al-Quran, tingkatan derajat kita adalah sama dengan para nabi. Jadi kalau setelah Rasulullah SAW orang mengaku nabi, kita bisa menunjukkan ketinggalan zaman. Karena dalam artian gini ya, misalkan apakah ada disebut orang kaya jika semuanya telah menjadi kaya? Orang satu lingkungan kaya semua. Lalu ada orang menunjuk dirinya, aku kaya. Maka dia akan ditertawakan oleh lingkungan tersebut. Al-Quran, ilmu dari mulai Nabi Adam, sampai ilmu dari Rasulullah sendiri, sampai ilmunya Nabi Sulaiman yang katanya luar biasa, semua ada di Al-Quran. Tergantung kemampuan kita bisa enggak untuk mencerna hal tersebut. Nah, kalau kita sudah bisa mau mencerna, fair aja kita bisa pilih mau menjadi nabi siapa. Kita bisa milih jadi Nabi Yunus. Kita bisa milih jadi Nabi Ayub. Karena ilmunya ada semua di Al-Quran. Jadi kalau ada setelah Rasulullah orang mengaku Nabi, kita nggak perlu marah. Kita tunjuk aja orang tersebut ketinggalan zaman. Karena setelah Rasulullah, semua orang itu bisa menjadi Nabi. Dengan catatan, dia bisa melakukan isi dari Al-Quran dan hadis. Ilmu Nabi itu apa sih? Tauhid. Landasan utama dari Nabi itu tauhid. Nah, kalau kita sudah melakukan hal tauhid, sudah. Derajat kita sama. Cuma, ya kita harus tahu diri. Kalau yang ini derajat itu tinggi karena ditunjuk oleh Allah, jadi kita akan diprotek. Kalau kita harus berusaha sendiri, bagaimana mendapatkan hidayah. Ini bedanya. Dia sudah mendapatkan SK dari permulaan, lah kalau kita harus mencari SK sendiri. Nah, kita bisa bayangkan kalau memang ucapan ini diucapkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa, berarti bisa dikatakan pada Taurat belum diajarkan makna sabar itu sendiri. Makanya kenapa Nabi Musa diomongin gak sabar? Satu, Nabi Musa merasa Nabi yang paling pandai. Malaikat pencabut nyawa pun pada waktu datang untuk mencabut nyawanya sempat dipukul. Ya, kita gak usah iri ya. Dia Nabi sama malaikat. Levelnya mungkin lebih tinggi atau sama. Sehingga dia bisa berhadapan-hadapan. Kita jangan berharap. Jangankan mukul. Kita paling berdiri. Gak usah gerak apa-apa. Dan dia ngaku bisa sabar terhadap Nabi Khidir. Nabi Khidir sudah diberi ilmu. Kenapa Nabi Khidir diturunkan kepada Nabi Musa? Sebenarnya ini pun juga sebagai sindiran atau pelajaran. Bahwa yang Nabi Musa merasa dia paling pintar, ternyata Allah menurunkan hambanya yang tidak tercatat bisa mengalahkan Nabi Musa dalam hal kesabaran. Nabi Musa dari kisah-kisahnya berarti apa? Pukul dulu urusan belakangan. Sehingga ada kan orang Yahudi, apa orang Mesir ya, yang terpaksa dipukul, mati, dan Nabi Musa bingung dari perlindungan. Ini semua isi Al-Quran semuanya adalah untuk pelajaran, bukan untuk mencela. Nabi Musa pun memang punya kelemahan, tapi ingat, kelemahannya Nabi Musa sudah diampuni oleh Allah. Karena kenapa? Di belakang nama Nabi pasti ada alaihi salam, keselamatan atasnya, dan kita tidak ada. Jadi memang Nabi itu oleh Al-Quran, oleh Allah, adalah sebagai manusia biasa. Dia punya kesalahan, dia punya apa, tapi Al-Quran dan Allah menunjukkan bagaimana kesalahan tersebut bisa dieliminir, dan Al-Quran menunjukkan bagaimana cara tobat terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi, ini makna juga sabar. Jadi, makanya sabar ini adalah pembahasan seumur hidup. Jadi kalau kita mau mendalami kata sabar ini sendiri, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Kita harus tetap dalam berjamaah. Dalam artinya begini, setiap menemukan sebuah kasus, setiap kita bisa melihat sesuatu ya berarti apapun, itu bisa kita catat. Lalu kita bisa diskusikan di titik mana sesuatu yang kita lihat tersebut dalam ranah area sabar. Misalkan yang mudah, orang diberi rezeki oleh Allah. Bagaimana cara dia mensikapi rezeki tersebut? Ini juga ranah sabar. Bagaimana orang diuji Allah dengan sebuah kesusahan. Lalu bagaimana dia bisa menghadapi hal tersebut? Apakah dia lolos dari ujian tersebut ataukah dia tidak lolos? Ini juga masuk kepada ranah apa? Lalu bagaimana orang bersikap dalam sehari-hari? Itu juga kita perhatikan. Sehingga kita bisa back to Quran dan kita bisa diskusikan. Apakah orang tersebut telah berlaku dalam ranah sabar? Kalau memang iya, kita bisa mencontoh hal tersebut. Kalau memang tidak, kita catat bagaimana menghindari hal tersebut. Makanya makna sabar itu adalah memperhatikan dari sekeliling kita. Bagaimana cara kita bertindak. Misalkan, dalam hal, misalkan kita ngomong masalah bisnis ya. Ini yang paling menarik kalau sudah ngomong bisnis. Allah sendiri sudah menempatkan di lingkungan kita. Kadang-kadang kita melihat sesuatu bisnis itu yang jauh. Kalau kita sabar, kita sebenarnya bisa memperhatikan lingkungan kita. Bahwa di sekeliling kita pun sebenarnya sudah disediakan rezeki untuk kita. Ini kalau kita sabar. Pelajaran mengenai bisnis sabar pun. Kita bisa lihat. Kita mau bisnis apa? Perputaran yang cepat. Tetapi harus berulang-ulang mulai awal. Atau sesuatu yang lambat. Tapi setelah itu dia akan berkembang dengan sendirinya. Misalkan, apakah kita mau menanam jagung atau beras? Atau kita mau menanam pohon? Entah itu mangga, durian, atau apa. Ini sebuah contoh proses. Kalau kita menanam beras atau jagung, kita bisa mendapatkan hasil misalkan 3 bulanan atau 4 bulanan. Tetapi setelah itu, kita jebol, kita harus mulai dari awal lagi. Atau kita mau menanam pohon. Kita tanam mulai bibit atau kita stek, kita tunggu sampai 2, 3, sampai 5 tahun. Tapi setelah dia berbuah, apa yang kita lakukan? Sama sekali tidak ada. Pohon itu akan memberikan faedahnya kepada kita, walaupun kita sudah tidak merawat. Ya kita mungkin merawat, tapi sudah bukan dalam arti intensif. Kita tugasnya tinggal satu. Nelpon yang nebas pohon. Kapan dia waktu? Ini kita bisa memilih. Apakah kita bisa memilih bisnis yang tepat, tetapi kita harus mengulangnya, sehingga ini tidak bisa diwariskan kepada anak turun kita. Atau kita memilih bisnis yang kita harus sabar, lambat, proses, tapi setelah dia berpohon, dia sudah. Nah, itu pohonnya ayah. Kamu rawat, kamu ambil hasilnya. Selesai. Dan ini pun juga diberikan contoh misalkan Rasulullah. Walaupun besok itu sudah pasti kiamat, kalau hari ini kita bisa menanam biji kurma, tanam. Kenapa? Apapun yang kita tanam, Allah itu menghargai proses, bukan hasil. Ingat, Allah hanya menghargai proses. Allah tidak sama sekali tidak menghargai hasil. Kenapa? Karena Allah yang menentukan hasil. Tetapi karena kita hidup di dunia, kita juga nggak bisa menafikan sesuatu. Nah, saya buka di sini. Sebenarnya, sebuah produksi itu adalah proses akhirat. Marketing itu adalah proses duniawi. Karena diproduksi, itu sangat-sangat menghargai proses. Tetapi di marketing, sangat-sangat menghargai hasil. Tetapi ingat, kita tidak akan bisa mencapai akhirat kalau kita tidak bisa melampaui dunia. Tetapi kalau kita hanya berkutat kepada dunia ini, kita tidak akan sampai kepada akhirat. Jadi disinilah harus ada sinkronisasi bagaimana hubungan antara bagian produksi dengan marketing dalam sebuah perusahaan. Kadang-kadang orang marketing ngomong, kalau nggak ada marketing, nggak payu, bon. Tapi orang produksi juga ngomong, nek kau sih nak kau sih nggak dolong. Tetapi ingat, ternyata kalau kita mau sabar, ya, saya sarankan perhatikanlah dan dalamilah proses produksi. Setelah itu, baru kita atur strategi marketing. Sehingga marketing yang kita terapkan tidak sampai menggeret proses kita untuk jatuh kepada dunia. Jadi gini, dalam sebuah perusahaan, jangan sampai marketing, karena target khas penjualan, dia mau korbankan apapun, dalam artian kata, sampai misalkan, ayo gimana, waduh ini masih gini, udah gak usah mengikuti SOP, yang penting yang judul, yang payu, tak orang gak tahu. Inilah, hati-hatinya. Sehingga, orang marketing, bisa mengajak orang produksi, untuk berbuat kesalahan. Dan kalau kita nggak hati-hati, dunia ini bisa menggeret akhirat kita jatuh berantakan. Di sini saya hanya menekankan pentingnya hubungan sinergi antara marketing dengan produksi. Orang produksi bisa mengingatkan orang marketing. Tunggu, kita quality, quantity. Semua harus imbang, jangan mencuri SOP, jangan gini, jangan memasukkan produk, jangan gini. Akhirnya dibentuklah marketing, jangan menipu konsumen, bicara apa adanya, pelayanan yang bagus, pengiriman tepat waktu, sesuaikan dengan produksi. Tetapi ingat, karena marketing ini lebih dekat kepada dunia, yang sangat ekstra hati-hati orang marketing. Sangat ekstra hati-hati. Karena apa? Kalau dia sukses, pahalanya dia luar biasa. Karena dia bisa menggeret orang-orang produksi untuk mencapai sesuatu yang benar. Tetapi kalau orang marketing ini nggak sabar, dia bisa menggeret mulai dari ini, hulu sampai ini untuk jatuh kepada dunia. Ini hebatnya orang marketing. Bisa sukses dunia akhirat atau bisa jebol dua-duanya. Tetapi orang produksi juga gitu. Dengan orang produksi dia sangat menghargai proses. Bagaimana dia memperhatikan sebuah proses. Bagaimana dia bisa menciptakan sesuatu lebih baik. Bagaimana dia human research development. Oh ternyata dengan bahan yang lebih baik ini kita bisa menciptakan ini. Dengan bahan ini. Ini sebuah proses. Dan ini sangat dihargai oleh Allah. Sehingga orang produksi pun, kalau dia bisa menerangkan proses ini kepada marketing, dan orang marketing bisa menerangkan proses ini kepada khalayak, konsumen, sehingga konsumen bisa mengerti, tidak diakali, orang produksi pun bisa mengajak masyarakat luas untuk mengerti sesuatu hal yang benar. Melalui jalur marketing. Inilah sinergi yang saling menguntungkan. Tetapi kalau ini dilakukan semuanya, sekali lagi iblis nganggur. Jadi akhirnya orang marketing pasang target, gak mau tahu bagaimana produksi. Sehingga orang produksi pun juga gak mau tahu gimana caranya cepat jadi, walaupun konsumen dijadikan korban. Ini yang harus kita hindari. Dan kalau kita sudah masuk ke situ, berarti kita sudah termasuk bukan orang yang sabar. Kalau kita tidak termasuk orang yang sabar, jangan berharap sifat-sifat yang baik akan diberikan Allah kepada kita. banyak ya, terdaftar ya. Yang berapa, Mas? Masalah. Yang 9. Apa, dipercecah jadi 2 ya? Ya, 2. Ya. Nah, ini satu lagi, Zah. Sab, tunduk. Tunduk juga bisa pengganti hormat. Tadi sudah di depan ya. Jadi, orang yang sabar adalah orang yang bisa menghormati lingkungannya. Orang yang bisa menghargai orang lain. Ternyata sabar memang semua butuh sifat baik ya. Akhirnya kalau kita bisa menghargai orang lain, apa yang diberikan Allah ke kita? Kita juga bisa dihargai oleh lingkungan. Jadi untuk sementara saya pecah An-Nahl 126 untuk sabar berikutnya. Insya Allah kita teruskan minggu depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pekerjaan